Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan hukum ke-6 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, yang meliputi pertama, yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama. Yang memandikan jenazah adalah yang berjenis kelamin sama, laki-laki dimandikan laki-laki, wanita dimandikan wanita. Ini untuk jenazah mayat yang auratnya sudah memiliki hukum, sudah tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, yaitu di atas umurnya, di atas umurnya adalah 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas usia mumayyiz. Kemudian diperkecualikan dari hukum itu suami istri, ya, suami boleh memandikan jenazah istrinya, istri boleh memandikan jenazah suaminya. Begitu pula diperkecualikan seorang sayyid, tuan lelaki pemilik budak wanita, ya, boleh memandikan jenazah budak wanitanya. Begitu pula sebaliknya, budak wanitanya boleh memandikan jenazah tuannya, karena seorang pemilik budak dihalalkan, ya, dihalalkan melakukan pada budak wanitanya apa yang dihalalkan pada istri. Nah, kemudian perkecualian berikutnya yaitu anak di bawah 7 tahun, ya, anak yang umurnya belum sampai 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja karena auratnya belum memiliki hukum. Ini pada mazhab Hambali, ya, pada mazhab Syafi'i yang diperhatikan adalah postur tubuh anak itu, ya, yaitu membangkitkan syahwat atau tidak. Jika sudah membangkitkan syahwat, maka harus yang berjenis kelamin sama. Dan sudah disampaikan bahwa bisa kita padukan, ya, antara dua mazhab itu. Artinya meskipun di bawah 7 tahun, tapi ternyata perkembangan fisik, ya, postur tubuhnya pesat dan sudah membangkitkan syahwat, maka dihindari dimandikan oleh lawan jenis. Kemudian di sini kami tambahkan, di luar yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kami tambahkan di buku ini berikut ini beberapa masalah tambahan, ya, ini untuk melengkapi pembahasan. Jadi di halaman 20, masalah pertama, siapa yang memandikan jenazah laki-laki di tengah-tengah kaum wanita selain istri atau budak wanitanya? Maksudnya begini, ya, seandainya terjadi ada laki-laki yang meninggal di tengah-tengah kaum wanita, tidak ada laki-laki di tempat itu, tidak ada laki-laki di tempat itu, hanya ada wanita, dan wanita-wanita yang ada itu, ya, selain istri atau budak wanitanya, yang tidak ada di antara wanita-wanita itu yang merupakan istri dia, tidak ada pula yang merupakan budaknya. Atau sebaliknya, mayat wanita di tengah-tengah kaum lelaki selain suami atau tuannya. Ya, maksudnya ada wanita meninggal di tengah-tengah kaum lelaki. Ini tidak ada wanita di situ, laki-laki semua. Dan di antara mereka tidak ada yang satupun yang merupakan suami dia atau tuannya, seandainya dia budak. Gitu. Nah, jadi siapa yang memandikan? Sementara jenazah ini auratnya sudah memiliki hukum, jadi 7 tahun ke atas. Nah, siapa yang memandikan kalau begitu? Yang ada hanya lawan jenis. Nah, di sini dijelaskan ini adalah kondisi darurat. Kondisi darurat yang diperselisihkan hukumnya oleh ulama. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Ya, kami nukil. Yang pertama, jika di antara mereka ada mahramnya, wajib dimandikan oleh mahramnya. Adapun jika tidak ada mahramnya, dimandikan oleh ajnabi, yakni selain mahram yang hadir di situ. Jika memang tidak ada mahram, ya terpaksa dimandikan oleh selain mahram ajnabi. Ini salah satu riwayat dari Ahmad dan salah satu pendapat yang dianggap lemah dalam mazhab Syafi'i. Nah, perhatikan, menurut Ahmad, menurut mazhab ini, mayat dimandikan dalam keadaan berbusana. Jadi busananya tidak dilepas. Busananya tidak dilepas menurut pendapat ini. Karena ya, ini memandikan hanya mahram ya, atau jika tidak ada mahram tadi ajnabi terpaksa. Jadi dengan cara mengguyurkan air di atas tubuh mayat tanpa disentuh. Disertai menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nah, ini yang pertama. Baik. Yang kedua, mazhab yang kedua, jika di antara mereka ada mahramnya, wajib dimandikan oleh mahramnya. Sama seperti yang pertama. Tetapi jika tidak ada mahramnya, nah ini, bedanya ini. Pendapat yang kedua mengatakan jika tidak ada mahramnya, tidak boleh dimandikan oleh ajnabi, oleh selain mahram. Ditayamumkan. Gantinya dia apa? Ditayamumkan. Ini yang masyhur dari Malik. Ini mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Mazhab yang ketiga dan ini yang paling hati-hati. Ditayamumkan. Mengingat tidak ada yang dibenarkan secara syariat untuk memandikannya. Tidak mahramnya, apalagi ajnabi, yakni selain mahram. Ini demi mengoptimalkan kehati-hatian terhadap aurat lawan jenis yang akan menyeret pada fitnah. Sebab yang mendominasi keadaan setiap yang memandikan jenazah, yang mendominasi ya, biasanya ya, meskipun memandikannya dengan cara mengguyurkan di atas tubuhnya berbusana, kan menurut pendapat di atas dimandikan dengan diguyur air dan tetap berbusana. Meskipun demikian, ya biasanya adalah adanya keharusan untuk memandang ke sebagian aurat mayat dan menyentuhnya serta membalikannya saat dimandikan agar bisa membasuh seluruh tubuhnya secara merata. Ini butuh disentuh, dibalikkan gitu, dibalik untuk supaya bagian tubuh bagian belakang diguyurkan begitu. Nah dengan demikian tayamum akan lebih menjaga auratnya dan lebih hati-hati dalam menjaga fitnah. Sementara tujuan tercapai. Tujuannya adalah apa? Menyucikan jenazah dan jenazah tersucikan dengan tayamum. Ya, tersucikan dengan tayamum. Baik. Nah, ini riwayat terkuat dari Ahmad. Yang menjadi mazhab Hambali dan salah satu riwayat dari Malik. Karena kuatnya pendapat ini, Pendapat ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan dinyatakan rajih, yakni terkuat oleh Al-Uthaymeen dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti'. Ya, kami simpulkan inilah yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Ini yang lebih hati-hati dan lebih kuat yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah pimpinan Syekh Ibnu Baz dan difatwakan oleh Syekh Ibnu Uthaymeen rahimahullah. Rahimahum. Baik. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya apa tadi? Dari sekian mazhab yang ada, solusinya apa? Ditayamumkan. Nah, ditayamumkan. Baik. Di sini demikian pula permasalahan mayat yang tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan. Kan ada, meskipun ini jarang ya, tapi ada sebagian orang yang ya ditakdirkan seperti itu, ya lahir dalam keadaan ada dua jenis kelaminnya, kemudian tidak jelas, ya tidak jelas yang mana yang dominan, sehingga tidak jelas status kelaminnya, dia laki-laki atau perempuan. Ini disebut dalam ilmu fikih dengan khunsa muskil, ya, khunsa muskil. Nah, ini juga merupakan kondisi darurat. Jika ada yang seperti ini, jelas seperti ini, ya, ini juga diperselisihkan oleh ulama seperti masalah di atas. Dan yang rajih sama, yaitu ditayamumkan. Kenapa? Karena jika kita mengatakan yang memandikan laki-laki, jangan-jangan dia perempuan, wanita. Jika yang dimandikan wanita, jangan-jangan laki-laki. Jadi amannya ditayamumkan. Tayamumkan saja. Nah, masalah kedua, hukum orang junub dan wanita haid atau wanita nifas memandikan jenazah. Ya. Nah, ini masalah ini penting, ya. Dan kejadian ada seseorang misalkan meninggal orang dekatnya, ya, wanita, ya, dan dia yang mengerti sunnah memandikan jenazah, ya. Nah, sementara dia sedang haid misalnya, atau sedang nifas, apakah itu jadi penghalang untuk memandikan jenazah? Nah, ini dibahas di masalah kedua. Boleh bagi yang junub, ya, yang sedang junub ini, sedang junub belum sempat mandi suci, kan begitu. Nah, dan wanita yang sedang haid atau sedang nifas, ya, ini memang belum suci, masih haid, masih nifas, boleh untuk memandikan jenazah, boleh. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sah bagi yang junub dan wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Ya. Selain itu Ibnu Qudamah menambahkan setelah itu program menambahkan, hanya saja sebaiknya yang memandikannya adalah yang suci dari janabah dan haid. Karena hal itu lebih sempurna dan lebih baik. di sini Ibnu Qudamah menukil menyampaikan hukum bahwa meskipun sah gitu ya, tetapi lebih baik ya yang suci dari haid, nifas atau dari janabah yang memandikannya. Nah, ini kata Ibnu Qudamah. Nah, ini tentunya butuh dalil ya, penetapan hukum bahwa lebih baik. Ya, ini butuh dalil. Makanya di sini, namun apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah ini butuh dalil. Sedangkan Asy-Syaukani telah menegaskan, Asy-Syaukani menegaskan, adapun yang junub dan yang haid, meskipun keduanya terlarang dari sebagian ibadah, tetapi hal tersebut tidak berkonsekuensi keduanya terlarang dari seluruh ibadah. Keduanya memiliki hukum yang sama dengan yang lain dalam hal-hal yang tidak terlarang bagi keduanya. Apalagi tadi pada kondisi misalkan wanita itu yang paling mengerti, paling menguasai hukum-hukum memandikan jenazah daripada yang lain, meskipun dia haid atau nifas, maka dia yang maju. Apalagi jika itu dia kerabat terdekat. Nah, masalah ketiga, siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Siapa yang dikedepankan memandikan jenazah? Ini jika ada beberapa pihak yang ingin memandikan jenazah, ya, siapa di antara mereka yang dikedepankan? Nah, justru biasanya bukan berebut memandikan jenazah, hah? Pada mundur gitu. Nah, biasanya pada mundur. Baik. Padahal sudah kita lewati keutamaannya ya. Nah, sudah kita lewati keutamaan memandikan jenazah jika bersama dengan itu merahasiakan aibnya. Baik, ya jelas jika misalkan terjadi ada beberapa pihak, berebut ingin memandikan jenazah, sama-sama ingin memandikan jenazah, maka siapa yang dikedepankan antara mereka? Al-Imam Al-Albani menyatakan dalam Ahkam Al-Janaiz bahwa yang didahulukan dalam memandikan jenazah adalah orang yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Ini pertama kriterianya, yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Terutama tambahan kriteria, terutama apabila dia dari kalangan kerabat mayat. Apabila dari kalangan kerabat mayat, jadi terkumpul padanya dua kriteria. Dia yang paling menguasai ilmu yang memandikan jenazah, dan dia adalah kerabatnya. Nah, alasannya, yakni Al-Albani rahimahullah mengemukakan alasan tentang ini. Yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerabatnya sendiri. Ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini, yang memandikan jenazah Rasulullah yang pernah kami syaratkan sebelumnya. Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Jadi yang memandikannya adalah Ali. Siapa yang membantu? Ia dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih sampai kepada As-Sa'bi secara mursal. Ya. dan dikeluarkan dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaif atau sanad yang lemah. Nah, riwayat jika mursal, yakni tabi'i meriwayatkan dari Nabi. Nah, itu kan putus. Nah, jika ada riwayat yang dhaif yang lemah dari jalur yang lain, itu bisa saling menguatkan. Ini menguatkan bahwa yang membantu Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah Nabi dua orang. Siapa? Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Nah, jadi mereka bertiga. Baik. Kemudian hukum yang ketujuh. Kita lanjut ke hukum yang ketujuh. Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah berkata, yustahabbu lil ghasili idza faragha an yaghtasila kama yaghtasilu lil janabati, fa in lam yaghtasil fala haraja alayh. Disunnahkan bagi yang memandikan jenazah agar mandi seperti mandi janabah seusai memandikan jenazah. Jika dia tidak melakukannya, tidak ada dosa atasnya. Jika dia tidak melakukannya, tidak ada dosa atas. Artinya tidak wajib, hanya disunnahkan, tambahan pahala. Nah, ini penjelasannya hukum mandi bagi yang memandikan jenazah. Disunnahkan bagi yang memandikan mayat agar mandi seperti mandi janabah seusai memandikannya. Artinya tata cara mandinya seperti mandi ya janabah. Ini diantara mandi-mandi sunnah. Nah, masih ingat? Ya, di antara mandi-mandi sunnah yang lainnya, artinya ada beberapa mandi yang hukumnya sunnah dan itu tidak terkait dengan hadas besar, bukan mandi suci, bukan mandi ya yang hukumnya hanya sunnah. Di antaranya ini, ya, bagi yang sudah memandikan jenazah. Mandi apa lagi yang lain? Mandi untuk sholat Jum'at menurut jumhur, karena sebagian ulama mengatakan mandi untuk sholat Jum'at hukumnya wajib, dan khilafnya perbedaan pendapat di sini cukup kuat. Nah, tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sunnah, tujuannya untuk bersih-bersih. Ya, apalagi mandi untuk sholat Id, kalau itu jelas sunnah. Nah, mandi untuk ihram jika mau berihram haji atau umrah. Baik, itu diantaranya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita, dan tata cara mandi-mandi sunnah yang disebutkan itu, tata caranya, jika ditanya bagaimana tata caranya, karena itu hanya mandi sunnah, jawabannya tata caranya sama dengan mandi junub. Dari segi tata cara sama, hukumnya saja yang berbeda. Baik, jika dia tidak melakukannya, tidak mandi setelah mandikan mayat, tidak ada dosa atasnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang dipilih oleh penulis Al-Uthaymin, dipilih oleh Al-Albani, Asy-Syaukani dan As-Sun'ani. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa memandikan jenazah hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa mengusung jenazah, mengangkat hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ada dua hukum di sini. Ya, dua-duanya kita akan pelajari. Yang sekarang kita bahas bagian pertama dari hadis, yaitu barang siapa memandikan jenazah hendaklah dia mandi. Baik. Hadis ini dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis yang bisa dijadikan hujjah, dalil yang derajatnya sahih atau derajatnya hasan. Adapun derajatnya dhaif, lemah, ya, Ya. Nah, ini derajatnya hasan. Kata Tirmidzi, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Talqis Al-Habib, karena banyaknya jalan periwayatan hadis ini, maka setidaknya yakni minimalnya derajatnya hasan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 11 jalan riwayat dalam tahdits Sunan Abi Dawud dan berkata, jalan riwayat yang banyak ini menunjukkan bahwa hadis ini terjaga riwayatnya. Al-Imam Al-Albani di zaman kita pun menghukuminya sahih. Ya, bahkan Al-Albani mengatakan derajatnya sahih. Jadi, ini dalil hujjah benar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, perintah dalam hadis ini adalah perintah yang bersifat sunnah dan bukan perintah yang bersifat wajib. Nah, ini butuh dibahas. Karena begini, perhatikan dalam kaidah usul, dalam kaidah usul fikih, jika ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan suatu perkara, maka pada asalnya hukumnya wajib. Pada asalnya hukumnya perintah Nabi apa? Wajib. Nah, jika kita ingin keluar dari hukum asal ini untuk mengatakan oh tidak wajib, hukumnya hanya sunnah, ya, anjuran saja, jika tidak dikerjakan tidak berdosa, maka itu butuh dalil, itu butuh dalil yang menunjukkan bahwa perintah di sini sifatnya hanya sunnah dan bukan wajib. Nah, di sini dijelaskan, ya. Hal ini ditunjukkan oleh dua hadis yang dihukumi Al-Albani sebagai athar mauquf, ya, riwayat mauquf. Mauquf artinya disandarkan kepada sahabat. Secara riwayat itu disandarkan kepada sahabat bahwa itu ucapan sahabat. Jadi bukan ucapan Nabi sendiri, bukan. Secara riwayat, ya, itu ucapan sahabat yang memiliki hukum hadis yang marfu'. Marfu' artinya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Secara hukum, riwayat yang mauquf tadi, ya, yang itu dari sahabat, secara hukum dia memiliki hukum hadis marfu', yakni secara hukum itu bersumber dari Nabi. Nah, secara hukum seperti hadis marfu' yang bersumber dari Nabi alaihi salatu wasalam, yang berarti itu hujjah, dalil. Kedua asal itu adalah, yang pertama, athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh." فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَاسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تُغَسِّلُوا أَيْدِيَكُمْ. Tidak ada kewajiban mandi atas kalian jika kalian telah memandikan jenazah, kata Ibnu Abbas. Karena sesungguhnya mayat kalian bukan najis. Ya. Maka dari itu, cukup bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Muhaddits Al-Albani. Nah, kalian lihat, secara riwayat, dari segi riwayat ini ucapan Ibnu Abbas. Ya. Tetapi secara hukum pendalilan ini seperti hadis yang sumbernya dari Nabi. Baik. Karena ini berisi penetapan hukum yang tentunya itu dari Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hasil ijtihad, bukan hasil ijtihad. Yang kedua, athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, di sini rahimahullah salah, ya, salah cetak aja. Kalau sahabat itu syiarnya apa? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Nah, Kalau ulama rahimahullah yang sudah wafat ya. Nah, ini sahabat jadi yang benar radhiyallahu anhuma. Baik, ini semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Umar dan ayahnya Umar. Ia berkata, Umar berkata, "Kunna nughassilul mayyit." Kunna nughassilul mayyit. Faminna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasil. Kami biasa memandikan jenazah, lalu di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi. Nah, ini para sahabat ya. Ada yang mandi, ada juga yang tidak mandi, menunjukkan tidak wajib. Ya. Dan tentunya mereka beramal ini ada bimbingan dari Nabi. Begitu. Hadis ini riwayat Ad-Darqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad dinyatakan sahih sanadnya oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Ya, pendapat inilah yang rajih, yang terkuat bahwa mandi setelah memandikan jenazah hukumnya hanya sunnah. Adapun pendapat yang mengatakan wajib mandi setelah memandikan jenazah dan pendapat yang mengatakan sebaliknya tidak disyariatkan mandi setelah memandikan jenazah, keduanya lemah. Kedua pendapat itu lemah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian masalah yang terakhir yang akan menutup bab satu ini yaitu masalah hukum berwudu bagi yang mengusung mayat. Hukum berwudu bagi yang mengusung ya, memikul mayat. Masalah kedua yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah adalah berwudu bagi yang mengusung mayat. Kita lihat kembali hadisnya tadi bagian kedua. Wa man hamalahu falyatawaddo, barang siapa mengusungnya hendaklah dia berwudu. Barang siapa mengusungnya hendaklah dia berwudu. Terdapat silang, yakni silang pendapat, perbedaan pendapat yang dalam ulama dalam memahami masalah ini. Jadi apa makna? Apa makna barang siapa mengusungnya hendaklah dia berwudu. Ya, ini ada perbedaan pendapat. Di sini kami nukil tiga ya. Yang pertama, ada yang berpendapat disunnahkan berwudu bagi yang mengusung mayat sesuai makna yang zahir yang tampak dari hadis. Kan Nabi mengatakan barang siapa mengusung mayat hendaklah berwudu. Apa yang dimaksud? Bagi yang mengusung memikul mayat berwudu yang kita ketahui ya, yang meliputi empat anggota wudu dengan cara khusus yang diatur dalam syariat itu yang tampak dari hadis. Nah, hanya saja perintah itu perintahnya bersifat apa? Sunnah ya, tidak wajib ya. Karena di sini tidak ada hadat kecil ya. Nah, dan di sini tidak ada sisi yang mengharuskan. Jadi hanya sunnah. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Pendapat inilah yang terbaik insyaallah. Adapun yang mengatakan wajib, pendapat tersebut telah dihukumi ganjil oleh Ibn Rushd. Ya. Pendapat yang kedua, ada yang berpendapat makna hadis tersebut adalah barang siapa hendak mengusung mayat hendaklah berwudu. Ada yang maknanya dibalik memahaminya. Jadi dia memahami maksud Nabi jika ingin ikut memikul mayat, mengusung mayat, wudu dulu. Kenapa difahami begitu? Yakni dengan berwudu terlebih dahulu sebelum mengusungnya, dia bisa langsung ikut menyolatinya bersama imam sesampainya di musholla atau masjid sehingga tidak ketinggalan. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Qayyim dalam Fathul Jalali wal Ikram. Namun makna ini dilemahkan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud dengan hujjah bahwa hadisnya mutlak. Hadisnya mutlak mencakup mengusungnya dari rumah ke musalla ke masjid, dan dari musalla atau masjid ke kubur, ke kuburan. Sementara jika diusung dari masjid ke kuburan kan tidak dibutuhkan lagi wudu, karena sudah selesai salat jenazah. Nah, sedangkan makna ini yang dipilih ini, ya, Ibnu Taimiyah ini hanya berlaku bagi yang mengusungnya dari rumah ke musalla ke masjid. Nah, hadis jika maknanya mutlak, ya, tidak terbatas, kemudian dibatasi dengan makna tertentu, ini lemah. Nah, oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Dawud membantah pendapat ini. Yang ketiga, ada yang berpendapat maknanya adalah barang siapa mengangkat mayat secara langsung, yakni menyentuh tubuhnya, hendaklah mencuci kedua tangannya. Ya, ini juga jauh. Ya. Makna ini dipilih oleh As-Sunani. Wallahu a'lam, tadi sudah ditegaskan makna yang terbaik, makna yang dipilih oleh siapa? Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani itu apa? Disunnahkan berwudu. Nah, sunnahkan berwudu. Barakallahu fiikum. Nah, jadi selesai di bab pertama. Setelahnya dalam bab kedua, tata cara memandikan jenazah. Nah, berapa waktu tersisa dari salat isya? Masih lama. Jadi lanjut ya. Nah, bab dua, tata cara memandikan jenazah. Tata cara wajib, tata cara memandikan jenazah akan dipelajari di bab ini ada dua. Ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Ya. Tata cara wajib ini Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kaifiyatu taghsilil mayyit. Ya, tata cara memandikan mayat. Al-wajib fi taghsilil mayyit an yughassala jami'u jasadihi bil ma'i hatta yanqa. Tata cara yang wajib dalam memandikan jenazah adalah memandikan sekujur tubuh jenazah dengan air sampai bersih. Ya, simple. Ini tata cara wajib. Yang penting seluruh tubuhnya dimandikan dengan air sampai bersih. Ya. Penjelasannya, tata cara wajib adalah tata cara yang wajib dilakukan dalam memandikan jenazah dan menjadi penentu sahnya. Menjadi penentu sahnya. Apabila tata cara tersebut tidak dilakukan, kewajiban memandikan jenazah dianggap telah, ya, apabila tata cara tersebut telah dilakukan, kewajiban memandikan jenazah dianggap telah terlaksana dan sah. Semuanya sudah terlepas dari dosa karena yang mewakili memandikan sudah melaksanakannya dengan sah. Begitu. Adapun jika ada sebagian bagian dari tubuh jenazah yang tidak dimandikan, tidak dibasuh dengan air, maka tidak sah. Tidak sah. Tata cara wajib tersebut adalah memandikan sekujur tubuh jenazah dengan air sampai bersih. Dengan tata cara apapun pelaksanaannya. Dengan tata cara apapun pelaksanaannya terserah. Bebas. Dimulai dari bagian tubuh mana saja terserah. Mau diguyur dari bagian kaki dulu. Ya, kemudian naik ke atas atau dari kepala dulu turun ke bawah atau dari tengah. Ya, kemudian naik dari tengah kemudian itu terserah. Ya. Yang penting jangan ada sedikit pun dari bagian tubuh jenazah yang tidak terbasuh air, yang tidak termandikan air. Semuanya harus dibasuh air, semuanya harus dimandikan. Nah, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya secara mutlak tanpa membatasi dengan tata cara tertentu pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai salah satu sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan meninggal ketika sedang wukuf di padang Arafah. Kecelakaan ketika Hajjatul Wada bersama Nabi alaihi salatu wasallam, berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Sahabat itu dia berhaji dengan mengendarai unta. Nah, ternyata ketika wukuf di padang Arafah dia jatuh dari atas unta, patah dan mati. Ya. Berarti dia mati dalam keadaan masih berihram, ya. Statusnya masih muhrim, berihram. Karena Nabi insiluhu bima'in wasidr, mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara. Muttafaq alaih. Nanti akan kita pelajari, ya, bahwa daun bidara itu fungsinya adalah sebagai zat pembersih. Oleh karena itu, jika tidak ada daun bidara, diganti dengan sabun. Itu menggantikan fungsinya. Jadi oleh karena itu akan dijelaskan pula nanti, bukan daun bidaranya dipetik kemudian dicemplungkan ke air. Sekedar dicampur begitu, ada campuran daun bidaranya di situ. Bukan begitu. Itu ada unsur di dalam daun bidara itu. Nah, yang berfungsi seperti zat pembersih, seperti sabun. Makanya kita akan mencari nanti, itu caranya sebenarnya ada prosesnya. Jadi daun bidara itu dikeringkan sampai kering. Setelah kering ditumbuk halus. Kemudian itu dimasukkan ke air. Nah, itu akan berfungsi. Bukan penting itu dan cemplungan ke air, ya. Nah, tata cara ini, tata caranya sudah selesai. Jadi minimal setiap kita tahu tata cara memandikan jenazah yang sifatnya wajib. Nah, ya pokoknya intinya semua badannya dimandikan, dibasuh semua sampai bersih, terserah bagaimana caranya, dari mana mulainya, penting semuanya dimandikan. Intinya itu, jangan ada yang lewat, jangan ada yang terlewatkan. Tidak dimandikan dari bagian tubuhnya. Ya, gampang kan berarti? Gampang kan? Gampang. Ya, nanti kalau ada sesuatu misalkan, jangan dorong-dorong gitu. Nah, ya, fattakullah masyarakat, bertakwalah sesuai kemampuan. Nah, jangan sampai yang maju malah orang yang tidak paham sama sekali. Nah, padahal mandikan ini mewakili kaum muslimin melaksanakan fardu kifayah sehingga semuanya terlepas dari dosa. Ya, lebih baik lagi jika tata cara sunnahnya dikuasai. Nah, kita akan masuk sekarang pembahasan tata cara sunnah. Al Imam Al Utsaimin rahimahullah berkata, "Wal afdalu an ya'mala ma yali." Tata cara yang afdal, yakni yang lebih utama adalah, nah, tata cara sunnah adalah tata cara yang lebih utama dengan hasil dan pahala lebih sempurna tetapi tidak wajib. Pertama, Al Imam Al Utsaimin rahimahullah berkata, "Yad'u al mayyita 'ala asy-syai'i alladhi yuridu an yaghsilahu 'alayhi munhadiran." Ya, munhadiran nahwa rijlai, meletakkan jenazah di atas ranjang yang akan digunakan memandikan jenazah dengan posisi tubuh bagian kepala lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian kaki. Jadi memang sebaiknya memandikan jenazah itu adalah pakai ranjang, ya. Dan alhamdulillah di banyak masjid itu ranjang untuk memandikan jenazah siap dengan peralatannya. Nah, ya, karena itu lebih mudah, ya. Nah, jadi di sini yang pertama meletakkan jenazah di atas ranjang. Ranjang yang digunakan untuk memandikan jenazah. Jenazah diletakkan di atas ranjang atau dipan yang akan digunakan memandikan dengan posisi tubuh bagian kepala lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian kaki. Hal ini karena dua alasan. Jadi maksudnya ranjang pemandian jenazah ini, ya, posisi bagian yang di situ diletakkan kepalanya, kepala jenazah bagian situ lebih tinggi, lebih tinggi sedikit. Nah, hal ini karena dua alasan. Alasan yang pertama agar air tidak tergenang di atas ranjang yang berakibat menggenangi jenazah. Hal ini apabila ranjang yang digunakan terbuat dari papan yang tersusun rapat sehingga tidak ada celah untuk keluarnya air dari ranjang. Adapun jika ranjang yang digunakan papan penyusunnya tidak rapat, ada celah di bawah sehingga ada celah di antara papan-papan itu untuk keluarnya air, alasan ini pun tidak berlaku. Biasanya ranjang pemandian mayat itu memang itu kan dari besi. Ya. Stainless gitu. Bagian bawahnya ada celah, ada lubang pembuangan air kan? Ya, berarti alasan ini tidak berlaku jika itu yang dipakai karena otomatis akan keluar dari bawah. Tetapi alasan kedua, agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Dengan posisi bagian tubuh bagian kepala itu lebih tinggi, ini akan memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Dan kita akan pelajari nanti bahwa sebelum memandikan jenazah, ya, sebaiknya diurut dulu perutnya. Diurut dulu perutnya supaya ya kotoran yang memang siap keluar dikeluarkan dulu. Nah, sebelum dimandikan. Nah. Yang kedua, tata cara kedua Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yaluffu khirqatan ala auratil mayyiti min as-surrati ila ar-rukbati qabla an yakhla'a thiyabahu li an la yura 'awratuhu ba'da al-khala'. Melilitkan secari kain pada aurat jenazah, ya, dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut sebelum melepaskan pakaiannya agar auratnya tidak terlihat setelah pakaiannya dilepas. Ya. Jadi ini tata cara ini terkait menutup aurat mayat. Artinya mayat itu ketika diproses untuk dimandikan, mulai dari melepas busananya dan seterusnya, itu dari awal sampai akhir auratnya tidak boleh terlihat. Auratnya tidak boleh terlihat. Ya, tetap tertutup. Nah, dengan kain. Jadi di sini dikatakan melilitkan kain berupa sarung atau semacamnya pada aurat jenazah yang auratnya telah memiliki hukum haram dilihat dan disentuh, ya, yang di tahun ke atas. Dan ini hukumnya wajib. Sebab auratnya tidak boleh terlihat sebagaimana halnya ketika masih hidup. Meskipun dia sudah meninggal, sudah jadi mayat, hukum terkait auratnya masih tetap berlaku. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Sama. Ya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz rahimahullah, adapun auratnya tidak boleh dilihat dan disentuh oleh pemandi mayat dan selainnya yang membantu memandikan kecuali pada kondisi darurat. Jadi pada kondisi darurat, jika kondisi darurat maka tidak boleh dilihat dan disentuh. Ya. Nah, sekarang apa batas aurat yang wajib ditutup dari jenazah saat dimandikan? Aurat lelaki dengan sesama lelaki yang wajib ditutup saat dimandikan adalah dari pusar sampai ke lutut. Ya, begitu pula aurat wanita dengan sesama wanita. Begitu pula aurat wanita dengan sesama wanita. Nah jadi jenazah, bagian aurat jenazah yang ditutup adalah dari pusar sampai lutut. Nah, ini mazhab Hambali yang dirojihkan, yang ditarjih oleh penulis Syaikh Al-Utsaimin, yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ya. Masuk waktu. Selesaikan. Ya. Sementara itu, Al-Albani merujihkan, yakni mentarjih, menguatkan pendapat bahwa aurat sesama wanita yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali tempat perhiasan, yaitu kepala, telinga, ya, telinga tempat anting, leher, kalung, tempat kalung, dada atas tempat kalung, lengan, lengan bawah, sedikit lengan atas, kaki, dan ujung betis. Nah, hanya bagian-bagian ini saja yang bukan aurat, ya, yang boleh terlihat sesama wanita. Ini seperti halnya aurat wanita di hadapan mahram. Wanita di hadapan mahramnya, laki-laki yang merupakan mahramnya, boleh terlihat bagian-bagian itu, yaitu anggota-anggota wudu, ya, anggota-anggota wudu dan tempat-tempat perhiasan tersebut, ya, anggota wudu kan wajah, kepala, ya, telinga, ya, tangan dari jari sampai ke siku, naik sedikit ke ujung lengan atas bagian ujungnya. Begitu pula kaki sampai kedua mata kaki, naik sedikit ke ujung betis. Kemudian tempat perhiasan, ya, leher dan dada bagian atas sedikit, tempat kalung. Hanya bagian-bagian itu yang boleh dilihat oleh laki-laki yang merupakan mahram. Dan bisa dilihat oleh wanita itu, bisa dilihat bagian-bagian itu oleh ayahnya, oleh saudara laki-lakinya, oleh putranya, pamannya, ya. Hanya bagian-bagian itu, lebih dari itu enggak boleh. Lebih dari itu sudah aurat. Itu pula bagian yang boleh terlihat sesama wanita. Ini menurut Al-Albani rahimahullah. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 31. Ya. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah pula mereka, para wanita itu, wanita mukminat, menutupkan kain kudung ke kerah bajunya, dadanya. Nah, ini untuk, ya, selain mahram. Baik, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Hendaklah pula wala yubdina zinatahunna. Nah, mulai dari sini, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yaitu bagian-bagian yang telah disampaikan di atas, ya, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Adapun suami, itu tidak ada batasnya, ya. Nah, semuanya boleh terlihat. Au abaihinna. Nah, ini mulai dari sini nih, yang merupakan mahram-mahram ini yang boleh melihat bagian terbatas yang disebutkan di atas, ya. أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Ayah mereka, ayah suami mereka, mertua ya, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan-keponakan, nah, atau wanita-wanita Islam, dan seterusnya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi kembali anak ulangi untuk memberi kesimpulan supaya dipahami. Jadi untuk batas aurat wanita, sesama wanita, ada perbedaan pendapat di sini ya. Madzhab Hambali yang difatwakan Ibnu Utsaimin dan difatwakan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin Syekh Ibn Baz mengatakan adalah batasnya dari pusar sampai ke lutut. Ini jadi bagian atas pusar, di bawah lutut itu boleh terlihat sesama wanita, tetapi jangan salah paham. Jangan salah paham. Ini sekarang kita bahas apa? Jenazah. Artinya memang berhajat mau dimandikan, jadi bagian itu saja yang ditutup. Tidak apa-apa terbuka bagian atas pusar dan bawah lutut karena memang hajat ya. Adapun dalam keadaan hidup, yakni sesama wanita ini dalam interaksi sesama wanita di ruangan, ya bukan berarti prakteknya buka-bukaan saja, pusar ke atas dibuka, ini ke bawah dibuka, bukan begitu. Para sahabat wanita, sahabiah, para wanita sahabat Nabi SAW, mereka pakai jubah kan? Kan begitu, pakai jubah. Nah, jadi di antara mereka, ya, di antara mereka yang terlihat ya seperti yang dikatakan Al Albani sebenarnya, ya, hanya bagian-bagian itu yang terlihat sesama mereka, sesama komunitas. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu dijelaskan oleh Prof. Ibnu Rahimahullah, pada kondisi tertentu misalkan ibu-ibu, ummahat, ya, pada pengajian ada acara, ada bayinya gitu. Bayinya menangis minta disusui, mau menetek, maka tidak mengapa jika memang dia terpaksa di situ, ya, maka di situ dia buka, kemudian dia susui bayinya, ya, dilihat oleh wanita lain yang ada di situ, tidak masalah, tidak masalah, itu tidak apa-apa, gitu maksudnya. Nah, begitu pula, misalkan karena di situ ada genangan air, dia mau lewat, ya. Maka dia angkat roknya sehingga terlihat bagian atas betisnya. Ya, enggak apa-apa, sesama wanita pada kondisi hanya seperti itu. Tapi bukan berarti ada perkumpulan wanita pakai pakaian seksi gitu. Buka-bukaan ini bukan begitu praktiknya para wanita sahabat. Ya, bisa dipahami. Dan untuk jenazah itu ya, jelas hajat karena mau dimandikan, jadi bagian itu saja yang ditutup. Ya, yang lainnya tidak mengapa terbuka karena ini sesama wanita. Nah, adapun Al-Albani rahimahullah lebih ketat. Jadi yang bisa dibuka dari jenazah wanita ketika dimandikan sama wanita hanya bagian-bagian tersebut tadi yang kita dengar secara terbatas. Nah, terakhir menutup pembahasan kita, adapun jenazah anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum, tidak wajib menutup auratnya. Ya, kriteria anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum telah diterangkan sebelumnya pada pembahasan hukum jenazah. Itu di bawah umurnya di bawah 7 tahun dan memang postur tubuhnya belum membangkitkan syahwat. Nah, barakallahu fikum, berarti kita cukup dulu sampai di sini tata cara kedua karena waktu isya sudah masuk. Persiapan salat isya, jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.